aku melangkah mencari arah. Terima kasih. Putri dan Selvi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan mana suaranya? Oh, oh. Sulawesi Selatan mana teriakannya? Mana suara pendukungnya Selvi? Ya, yeah. Mana teriakannya pendukung Selvi? Ya, yeah, dan hadapan kita wow. Di sini Putri dan Selvi berpelukan, mereka lega sekali. Ini luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Selvi dan juga Putri. Wow. Ini keren. Ini baru keren. Luar ini biasa. Baru luar biasa. Keren banget. Ya, aku dulu yang komen. Aku dulu yang komen. Aku dulu. Awas hati-hati jatuh. Aduh sakit tahu Karos. Sakit ya Allah Karos. Duh tangan aku sakit. Ya Allah. Ari lihat dong Ari sampai merah lihat Ari. Ya Allah. Iya. Emang bagus banget ya, ini bagus banget. Ah, lihat tuh tangannya sampai merah loh. Ya, emang ini banyak keyboardnya juga. Lagi ya, tepuk tangan untuk Selvi. Tepuk tangan untuk Putri. Tepuk tangan untuk Lida Ben. Tepuk tangan untuk Artistik. Tepuk tangan untuk Lighting. Tepuk tangan untuk Adibal yang ngajarin mereka. Wow. Ini bagus banget. Keren. Dari awal saja sudah mencuri perhatian ya. Kamu balas dendam ya? Kejedot, kamu kejedot. Kamu ketuk kepala saya. Maaf sayang. Oke, one all sama. Sama. Ini gimana? Dewi. Aku ya. Boleh. Aduh ya Allah, ini namanya duet maut. Dari awal muncul sudah mencuri perhatian. Itu mencuri perhatian bang. Keren. Sesuatu yang baru. Keren. Yang keren. Bikin Dewi Persik ini mau bikin apa sih? Waduh ini luar biasa. Kreatifnya juga keren loh. Dia bisa ditaruh di sana. Di sana. Muncul dari bawah. Selama aku ada di Indosiar. Gak pernah tahu nih yang namanya ada ini. Oh Nora Dewi. Dewi. Panggung ya. Ini panggung ini gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Ini tiap malam Indosiar spektakuler. Mau coba. Karos. Ini malam. Ini sudah ada dari awal tapi baru dipakai malam hari ini. Oh my god, keren banget. Coba ya Karos ya. Jatuh gak? Karos. Nanti di grand final tinggal dua peserta, tuh di depan ada air. Keluar dari air. Turun Karos, turun. Coba, kok aku gak turun-turun? Kok Karos turun dulu? Putri, Putri, Debi tak turun. Aku turun. Debi turun. Aduh, ada yo, orang gak tapi di bawah. Udah gak usah diangkat-angkat lagi bikin ribet, dadah. Itu lagi terakhir malam ini. Ini bagus. Jadi komennya gitu aja sambil komen. Lu sampe pendek. Oke, tunggu. Tapi jangan gitu dong. Dewi sama Karos kayak yang tadi, Ral. Harus sembunyi, kan? Silakan. Rahasia ya, kan komentar. Komentar ya. Ya komentar. Ya Allah, ntar dulu. Buat si. Itu Karos kemana? Karos tengah e. Karos tengah Karos terlalu, terlalu ke bawah, terlalu pendek. Karos. Hai. Muncul. Aduh. Ayo Dewi, sana Dewi. Udah komen baru naik ya ntar iya, ya. Iya. Oke, enggak apa-apa. Ih, enggak enak banget sih di situ. Komennya di sini. Hah? Ya di situ, iya. Bener ini komennya di sini. Ya sok aja. Serius. Tetap cantik kok. Dewi dulu komen. Naik aja dulu, naik. Iya Labi, aduh. Naik. Tepuk tangan dong untuk Indosiar nih, panggungnya luar biasa nih. Keren. Ini baru kompetisi, aduh Indosiar mah ya, ada-ada aja. Oke. Dewi. Dewi maju. Kak Ros gimana nih? Gak apa-apa, udah biar di dalam dia. Gak apa-apa, dia di dalam lagi gadoin lumut. Tepuk tangannya dong buat Selvi dan Putri. Dari awal saya sudah jatuh cinta sama yang namanya Selvi. Sampai bahkan saya selfie bareng dan saya upload di IG saya. Selfie bareng selfie. Dan alhamdulillah ternyata dia tidak terlarut dalam pujian. Dia tetap semangat untuk belajar dan dia fokus konsisten untuk memberikan tampilan yang selalu terbaik dan menarik perhatian Dewi Persik. Insyaallah. Penjiwaannya antara keduanya ini keren. Rasanya dapat dua-duanya. Bagus. Bisa mengendalikan ego masing-masing sehingga ada harmonisasi di antara keduanya. Terus apalagi ya? Semuanya bagus, apalagi ya? Penjiwaan bagus, sabar, kejutan iya. Ada. Iya. Itu ral depannya itu keren banget itu. Iya, aku mau tanya nih Abi, ini kalian berdua nih suaranya kayak agak serak-serak. Gimana tapi bukan gak nyampe ya? Tapi nyatu ya. Tapi nyatu gitu loh. Kok bisa sih kalian belajarnya sama siapa? Tanya aja pada diri sendiri, kan kamu suaranya serak-serak banget serak tapi juga. Ya Mbak Dewi kayak menghina suara Dewi Persik gitu. Jangan tapi gitu dong Bainul. Aku ngomong bagus kok suara dia. Suara orang beda-beda Bainul, kesian Dewi. Astagfirullahaladzim. Bainul juga muji ya Bainul. Oh Bainul muji. Masih ada lu culik. Abi jangan gitu dong Abi. Gagal gue gagal. Abi kalau kita nih para dewan disuruh kompetisi bener-bener dilatih seperti mereka. Pasti bisa. Bener. Pasti bisa. Kecuali gotik ya agak susah. Yuk lanjut yuk. Oke. Orangnya gak ada. Jangan salah lo. Gotik sama aku waktu itu pernah diduetkan di sini ya. Dan itu keren banget anak bagus. Itu dan bagus. Bagusan mana Mas Selfie sama Putri? Nah, Selfie sama Putri lah. Masing-masing punya kelebihan. Oh, pasti bagus lah. Pasti kita bisa bagus sayang seperti kalian, tunggu aja. Tapi harus latihan dulu kayak kalian, dikurangi aktivitasnya. Jadi mungkin bisa lebih tidak fokus ada yang dan tidak konsisten. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Terus pasti bisa. Betul abis selama kita mau belajar. Jadi kesimpulannya ini mereka luar biasa ya, bagus ya. Aku sekali lagi aku bilang, aduh aku senang banget sih. Aku senang banget sama kalian. Kalian ini duet maut, udah. Oke. Udah. Udah, gak ada lagi. Terima kasih.